Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati, ya, Durusul Lughah Al-Arabiyyah, pada juz Alif, Al-Juz'u Al-Thalithu, Al-Juz'u Al-Thalithu, pada jilid yang ketiga dari kitab tersebut. Sekarang sampai pada pelajaran Ad-Darsu Al-Thalitha Asyara, Ad-Darsu Al-Thalitha Asyara, pelajaran yang ke-16, pelajaran yang ke-16 pada jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Untuk cetakan yang lama pada halaman 132. Ad-Darsu As-Sadisa Asyara, pelajaran yang ke-16. Qala al-mudarrisu, ya Abdassalami, berkata sang guru, ya Abdassalami, wahai Abdussalam, uhanni'uka bi fawzika fi musabaqati hifzil Qur'anil Karimi wa tajwidihi. Uhanni'uka, saya memberikan ucapan selamat kepadamu, saya mengucapkan selamat kepadamu, bi fawzika, dengan keberhasilanmu, dengan keberhasilanmu, keberuntunganmu, fi musabaqati hifzil Qur'anil Karimi, pada perlombaan, musabaqah itu perlombaan, hifzil Qur'anil Karim, menghafal Al-Qur'anil Karim, Al-Qur'an yang mulia. Jadi pada perlombaan menghafal Al-Qur'anil Karim, wa tajwidihi, dan tajwidnya. Jadi perlombaan hafalan dan tajwid Al-Qur'anil Karim. Qala Abdussalami, Abdussalam berkata, menanggapi ucapan mudaris tadi, ashkuruka, ashkuruka ya doktoru, ashkuruka ya doktoru, saya berterima kasih kepada anda, ashkuruka, saya berterima kasih kepada anda, ya doktoru, wahai doktor, jazakallahu khaira, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Qala al-mudarrisu, ya Marwanu, wahai Marwan, wazzi' hadhihi an-nusakha 'ala talabati, wazzi' hadhihi an-nusakha 'ala talabati, wazzi', bagikan, wazza'a yuwazzi'u, wazzi', membagi, jadi bagikan, ini bentuk amarnya, wazzi', bagikan, dibagi, diserahkan ke beberapa orang, ini dia membagi. Hadhihi nusakha, naskah-naskah ini atau salinan-salinan ini, ala thalabati, pada para siswa, pada para murid, al-thalabah, ini termasuk bentuk jamak dari al-thalibu. Jadi al-thalibu mempunyai bentuk jamak lebih dari satu. Yang mungkin selama ini diketahui, disebutkan pada jilid yang pertama terdahulu, jamak dari al-thalibu, yakni at-tullabu. At-tullabu itu jamak dari al-thalibu. Nah, di sana ada bentuk jamak yang lain dari al-thalibu, yakni at-thalabatu. Ini. Jadi wazi' hadhihi an-nusakha 'ala talabati, bagikan naskah-naskah ini pada para siswa. Qala Abdussalam berkata, "Ma hadzal kitabu dhahmu alladhi ma'aka ya doktoru? Ma hadzal kitabu dhahmu alladhi ma'aka ya doktoru?" Apa kitab yang sangat besar ini yang ada bersamamu, wahai dokter? Wahai Pak Dokter, dokter ya, dengan O ya. Kalau disingkat dengan DR yang D-nya besar, artinya gelar untuk apa? Kalau di sini sarjana tingkat 2 ya, S2 ya. S2 atau S3 yaitu dokter ya. Jadi bukan dokter, bukan yang memeriksa pasien, bukan, tapi dokter, gelar kesarjanaan ya, doktor ini. Jadi wahai Pak Dokter, ya, apa kitab yang amat besar, ya, Allahmu itu sangat besar, ya, bukan sekedar besar, tapi sangat besar. Ya. Apa kitab yang besar yang bersamamu ini, kitab besar apa yang bersamamu ini, wahai Dokter? Qala al-mudarrisu, hadza mu'jamun jami'iyun. Hadza mu'jamun jami'iyun. Ini adalah kamus jami'i. Nah, di sini jami'iyun. Ini ada ya nasab atau ya nisbah. Ya. Ada kemungkinan ya ini dari kata jami'atun, jami'ah, universitas, perguruan tinggi, kemudian disertakan ya nasab atau ya nisbah menjadi jami'iyun. Jadi ta'nifnya dihilangkan, kemudian bersambung dengan ya nasab, jami'iyun. Nah, kalau berasal dari jami'ah, maka di sini maknanya mu'jamun jami'iyun. Jadi kamus universitas, kamus perguruan tinggi. Ya. Ini. Atau kalau jami'iyun dikaitkan dengan jami' dari kata dari isim jami'un, makna jami'un yang mengumpulkan, artinya yang lengkap. Ya, jadi yang disandarkan atau yang dinisbahkan dikaitkan dengan sesuatu yang lengkap tadi. Wallahu a'lam, itu ada atau itu tentang keadaan jami'ayun. Jadi mu'jamun jami'ayun kalau dikaitkan dengan jami'ah, maka dia bermakna kamus universitas atau kamus perguruan tinggi. Kalau itu dikaitkan dengan jami', ya maknanya kamus yang lengkap, ya, melengkapi, melengkapi atau mencakup semuanya. Ini. Innahu dzu fawaida muta'addidatin. Innahu dzu fawaida muta'addidatin. Sungguh dia itu, yaitu kamus jami'i, kamus yang besar tadi, yang amat besar tadi, dzu fawaida muta'addidatin, muta'addidatin, mempunyai faedah-faedah yang muta'addidah, yang banyak, yang bermacam-macam atau yang banyak, yang berbilang, ya, muta'addidah itu berbilang, jumlahnya banyak. Jadi kamus jami'i tersebut ini mempunyai banyak faedah, banyak manfaat. Innahu ya'ti bi syarhin wafin lil kalimati ma'a amsilatin katsiratin. Sungguh dia, yaitu kamus tersebut, ya'ti bi syarhin wafin, mendatangkan penjelasan yang mencakup keseluruhan, yang lengkap. Ya, wafin, yang lengkap, yang mencakup mencakup makna yang ada. Ya, sesuai dengan konteksnya ya. Jadi bisyarhin wafin, dengan penjelasan yang lengkap, yang mencakupi. Lil kalimati, untuk kata-kata yang ada. Ma'a amsilatin kafiratin, dengan contoh yang banyak. Dengan banyak contoh atau beserta banyak contoh. Jadi kamus yang besar tadi atau kamus jami'i, mu'jam jami'i tersebut, itu mendatangkan penjelasan yang lengkap, yang menyeluruh, yang mencakup pada kata-kata beserta banyak contoh, beserta contoh-contoh yang banyak atau beserta banyak contoh. wa yadhkuru al-masailan nahwiyata wa yadhkuru al-masailan nahwiyata, dan juga mu'jam jami tersebut ini menyebutkan permasalahan-permasalahan nahwu, al-masailan nahwiyata, jadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan nahwu. Wa kadzalika yahwi suwaran mulawwanatan, dan demikian pula mu'jam jami tersebut itu mengandung, mencakup suwaran mulawwanatan, gambar-gambar yang berwarna, li tawdihi ma'ani ba'dil kalimati, untuk menjelaskan makna-makna pada sebagian kata-kata. Qala Ahmadu, Ahmad berkata, fi kam mujalladin huwa, fi kam mujalladin huwa, pada berapa jilid dia itu, ada berapa jilid dia, kamus jami'i tersebut, mu'jam jami'i tersebut. Qala al-mudarisu fi mujalladaini dhakhmaini, fi mujalladaini dhakhmaini, pada dua jilid yang amat besar. Jadi mu'jam jami'i, mu'jam yang atau kitab yang dhakham tadi, yang besar, yang amat besar, itu terdiri dari mujalladaini dhakhmaini, dua jilid yang amat besar. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, bertanya, man mu'allifuhu, siapa penyusunnya, siapa yang menyusun mu'jam jami' tersebut. Qala al-mudarisu, allafahu jama'atun minal ulama'il lughati, allafahu jama'atun min ulama'il lughati, menyusunnya, ya allafahu menyusunnya, jama'atun jama'ah, sekumpulan, min ulama'il lughati, dari ulama bahasa, dari orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa, orang-orang yang berilmu dalam bidang bahasa. Ini jadi mu'jam jami'i tersebut disusun oleh kumpulan jama'ah, atau sekumpulan dari ahli bahasa. Hadhara Hamidun, apakah Hamid datang, sudah datang? Hadhara Hamidun, apakah Hamid sudah datang? Qala Hamidun, Ha ana dha, ya ustadu, ini dia, atau inilah saya, ini saya, ya ustad, wahai pak dosen. Ya, kalau di perguruan tinggi, ya pengajarnya kan, kalau di Indonesia ya, disebut dosen ya. Ini, kalau guru kan di sekolah, di tingkat sekolah. Sehingga di sini, kalau di sini konteksnya tadi jami'ah, universitas, ya, ya ustadz, ini diterjemahkan dengan ya dosen. Ya. Qala al-mudarrisu, kathura ghiyabuka hadhihi al-ayyama ya Hamidu. Kathura ghiyabuka hadhihi al-ayyama ya Hamidu. Banyak apa ghiyab, absen. Absenmu, ketidakhadiranmu. Jadi yang dimaksud dengan absen itu tidak hadir atau bolos. Ya, jadi absen itu maknanya tidak hadir atau bolos. Ya, kalau hadir present, ya, presensi itu kehadiran. Ya, kalau absen itu absen atau absensi itu ketidakhadiran. Ghiyab, bahasa Arabnya ghiyab. Kalau kehadiran atau presensi apa? Hubur. Ya, hubur masdar dari hadara. Ini terkadang salah kaprah ya, sudah absen atau belum, itu keliru ya, baik, biasa budaya salah kaprah. Kembali ke sini, katsura ghiyabuka hadhihi al-ayyama, banyak ketidakhadiranmu, banyak absenmu, kamu banyak absen, banyak tidak hadir, hadhihi al-ayyama, pada hari-hari ini. Ya, hadhil ayyama. Nah, di sini makna zaraf. Ya, asalnya al ayyama zaraf, tapi digantikan oleh isim isyarahnya. Hadhihi. Yang menjadi zaraf hadhihi, kemudian al ayyama badal dari hadhihi. Nah, jadi maknanya apa? Hadhil ayyama itu pada hari-hari ini. Jadi tergantung makna fi hadhil ayyami. Secara makna demikian, fi hadhil ayyami, Nah, kalau tidak ada fi, maka di sini tadi menjadi nasab hadhil ayyama. Tapi secara makna sama dengan fi tadi ya, karena di sini terkandung makna fi. Jadi banyak ketidakhadiranmu atau absenmu itu banyak pada hari-hari ini. Kamu banyak absen, kamu banyak bolos, kamu banyak tidak hadir pada hari-hari ini, wahai Hamid. Qala Hamidun, ja'a abi ilal madinatil munawwarati al-usbu'al madiya. Ayahku datang. Ja'a abi, ayahku datang ilal madinatil munawwarati, ke Madinah Munawwarah, ke kota Madinah Al-Munawwarah. Al-usbu'a al-madiya, idraf, yakni pada pekan lalu. Al-usbu'a mansub dibaca dengan fathah pada huruf akhir sebagai dzaraf, artinya di situ terkandung makna fi, jadi pada, secara makna fil usbu'i, jadi pada pekan al-madiyah, pada pekan yang lalu. Ini jadi, dan itu menjelaskan tadi dari fi'ilnya ja'a abi, ayahku datang. Kapan datangnya? Al-usbu al-madiyah, pada pekan yang lalu. Ini. Fakuntu mashghulan bistiqbalihi wa khidmatihi wa tawdi'ihi. Fakuntu mashghulan bistiqbalihi, maka aku menjadi tersibukkan, ya mashghulan, tersibukkan, disibukkan, bistiqbalihi, dengan menyambutnya, menyambut beliau, ayahnya, wa khidmatihi, melayaninya, melayani sang ayah, wa tawdi'ihi, dan mengantarkannya, mengantarkan pulang, artinya melepas kepulangannya. Ya, mungkin tadi istiqbal, menyambut, begitu turun dari pesawat disambut di bandara, kemudian dilayani selama tinggal di Madinah, kemudian selesai keperluannya, beliau sang ayah pulang. Nah, di sini Hamid mengantarkan kepulangannya sampai ke bandara misalnya. Ya. Ini jadi kalau orang Jawa bilang nguntapke. Jadi mengantarkan kepulangannya, kembalinya ke tempat asalnya. Jadi, itu taudhi'. Ini. Jadi ini kenapa Hamid banyak tidak hadir pada beberapa hari yang lalu, karena sang ayah datang, ayahnya datang pada pekan yang lalu, sehingga dia sibuk, ya, mashghulan, disibukkan, tersibukkan, atau sibuk. Jadi maka sehingga aku sibuk untuk menyambutnya, melayaninya, dan mengantarkan kepulangannya. Qala al-mudarrisu, mahma yakuni sababu, faqad fatatka durusun muhimmatun. Mahma yakuni sababu, faqad fatatka durusun muhimmatun. Apapun sebabnya, apapun yang menjadi sebabnya, faqad fatatka durusun muhimmatun, maka sungguh engkau tertinggal oleh pelajaran-pelajaran yang penting. Ya, fatatka durusun muhimmatun. Jadi pelajaran-pelajaran yang penting meninggalkanmu. Kalau dalam susunan bahasa Arab ya, fatatka, fatat ini fi'al mabni lil ma'lum, kemudian dhamir kaf itu sebagai maf'ul bih, kemudian durusun sebagai fa'il dari fi'al fatat tersebut. Kalau diartikan harfiah atau letter lock ya, pelajaran-pelajaran yang penting meninggalkanmu. Tapi dalam bahasa Indonesia bagaimana diungkapkan dengan kamu tertinggal pelajaran-pelajaran yang penting, kamu ketinggalan pelajaran-pelajaran yang penting. Ini jadi fahami ungkapan dalam bahasa Arab seperti ini, kemudian juga fahami, bedakan ungkapan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jadi menerjemahkan tidak harus harfiah, tidak harus letter lock atau saklek, tidak, tapi fahami maknanya masing-masing bahasa Arab seperti ini dengan cara orang Arab mengungkapkannya, dengan budaya Arabnya. Adapun bahasa Indonesia diungkapkan dengan cara yang berbeda dengan budaya Indonesia seperti ini. Ya. Berikutnya, qala Abdussalami, anushaghilu anushaghilu al-mukayyifa al-mukayyifa ya dukturu anushaghilu al-mukayyifa ya dukturu. Apakah kami menyalakan atau mengoperasikan atau menjalankan al-mukayyifa, mukayyif, penyejuk udara atau apa, AC. Jadi apakah kami menyalakan AC-nya? Apakah kami boleh menyalakan AC-nya? Ya doktor, faqad ishtaddatil hararatu. Faqad ishtaddatil hararatu. Karena sungguh panasnya semakin meningkat. Semakin panas. Ishtaddat semakin meningkat, semakin apa? Membesar. Al-hararatu keadaan panas atau panas, al-hararah panas. Karena sungguh panasnya semakin meningkat, semakin panas. Qala al-mudarrisu la mani'a, tidak ada penghalang. Arti secara harfiah ya, la mani'a, mani'a yang menghalangi atau penghalang. Tidak ada penghalang. Maksudnya apa? Tidak apa-apa, tidak mengapa. Ya, ini. Kalau diterjemahkan tidak ada penghalang, ya malah apa? Agak aneh dalam bahasa Indonesia. Bolehkah kami menyalakan AC-nya? Tidak ada penghalang. Agak janggal karena tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Lazimnya bagaimana? Biasanya bagaimana dalam bahasa Indonesia? Bolehkah kami menyalakan AC-nya? Ya, tidak mengapa. Ya kan? Ya, tidak mengapa, tidak apa-apa. Itu yang biasa digunakan seperti itu. Jadi, perhatikan ya, bahasa Arab seperti ini, bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa lain nanti mungkin berbeda lagi ungkapannya. Kembali ke sini. Yusallimul muraqibu wa yadkhulu. Muraqib, ya, pengawas, pengawas di universitas ini atau di kampus ini. Yusallimu. Nah, di sini makna yusallimu apa? Ya, tidak ada harf yang menyertainya, tapi dilihat konteksnya. Ini suasana dalam kelas, kemudian muraqib masuk kelas. Berarti dia memberi salam, mengucapkan salam. Yusallimul muraqibu, muraqib mengucapkan salam. Wa yadkhulu dan masuk kelas. Qala al-muraqibu, muraqib berkata, ba'da at-tahiyyati sesudah at-tahiyyah, sesudah mengucapkan salam, memberi hormat atau mengucapkan salam, assalamualaikum dan seterusnya. Man arada ayyashtarika fi mukhayyami syababi falyusajjil ismahu fi maktabi. Man arada ayyashtarika fi mukhayyami syababi, barang siapa yang ingin yashtarika bersyarikat, bergabung ya, fi mukhayyam syababi, pada perkemahan pemuda. Mukhayyam, perkemahan syabab, pemuda. Fal yusajjil ismahu, maka hendaknya dia mencatatkan namanya. Yusajjil, mencatatkan ismahu, namanya. Fi maktabi, di kantor saya. Man arada ayyashtarika fi mukhayyam syababi, barang siapa yang ingin bergabung pada perkemahan pemuda, fal yusajjil ismahu fi maktabi, maka hendaknya dia mencatatkan namanya di kantor saya atau di meja saya. Yusallimul muraqibu wa yakhruju, sesudah menyampaikan pengumuman. Yusallimul muraqibu, muraqib mengucapkan salam, wa yakhruju dan keluar. Jadi di sini makna yusallimu itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kenapa diartikan itu mengucapkan salam? Karena sesuai dengan konteksnya, keadaannya. Dalam suasana di kelas, kemudian ada orang masuk, dan kemudian keluar, tentunya dengan adab tadi mengucapkan salam, adab Islami dengan mengucapkan salam seperti ini. Ya, jadi bukan bermakna yusallimu itu bermakna apa, menyerahkan atau memberikan, karena di sana ada makna lain ya, sesuai dengan huruf jar yang menyertainya atau mungkin dalam konteks yang lain. Ini. Jadi makna satu lafaz perhatikan konteksnya untuk menentukan makna yang tepat, yang benar. Ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu. Ya, jadi sambil belajar menambah pelajaran juga sambil apa? Muraja'ah, mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari terdahulu. Baik yang ada dalam juz 3 ini ataupun pada juz 2 ataupun pada juz 1 atau mungkin dari kitab-kitab yang lain. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi, saling mengingatkan pelajaran-pelajaran yang pernah didapatkan. Ya, jangan dilupakan. Jangan terlupakan, ya. Berikutnya, qala al-mudarrisu, berkata sang guru atau berkata sang dosen, linasma', ya, linasma'il haditsa asy-syarifa al-musajjala 'ala asy-syariti, hendaknya kita dengarkan hadis syarif, hadis yang mulia yang direkam pada kaset, ya, al-musajjal, yang direkam ala syarif pada kaset, ya, pita rekaman, ya, asyarif itu pita rekaman, ya, kalau zaman dulu di masa-masa ini dengan kaset, ya. Kalau zaman sekarang lebih bermacam-macam, ya, alatnya. Kalau yang dulu hanya ada ini dengan pita rekaman yang berbentuk kaset seperti itu. Jadi asyarif di sini bisa diartikan dengan kaset, ya. Atau mungkin yang semacam itu, ya, pita rekaman yang bentuk lain mungkin, wallahu a'lam. Yusaghilul musajjila. Mudaris menyalakan musajjil, alat perekam. Ya, di sini musajjil, al musajjil. Jimnya tasdid dengan harakat kasrah, musajjil. Artinya yang merekam atau perekam. Ya, sesuai dengan konteksnya di sini yang dimaksud sesuatu untuk merekam, alat untuk merekam. Ya, yang dimaksud dengan perekam berarti kan alat yang digunakan untuk merekam. Apa namanya? Ya, tape recorder. Ya, tape recorder itu, ya, semacam itu. Kalau pada kalimat sebelumnya tadi al-musajjala, al-musajjal, jimnya tasdid kemudian harakatnya fathah. Hampir sama atau secara lafaz bahkan sama, hanya berbeda harakat pada huruf jim tersebut, al-musajjal dan al-musajjil. Kalau tadi al-musajjal apa? Yang direkam. Linasma'il hadits asy-syarifa al-musajjala 'ala asy-syariti, hendaknya kita dengarkan hadis asy-syarif yang mulia yang direkam pada kaset. Al-musajjal 'ala asy-syarit, yang direkam pada kaset. Kemudian yushaghilul musajjila, mudaris menyalakan musajjil, mudaris menyalakan perekam, sesuatu yang merekam atau tape recorder atau semacamnya. Ini, ya. Jadi musajjal yang direkam, musajjil yang merekam. Ya, nanti akan dibahas insyaallah tentang hal ini. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la tukallim zamilaka wa anta tasma'u. Jangan kamu bicara pada temanmu dalam keadaan engkau itu mendengarkan. Jangan kamu bicara pada temanmu ketika engkau sedang mendengarkan. La tukallim zamilaka wa anta tasma'u. Ya. Berikutnya, intahal haditsu. Hadisnya selesai. Jadi tape recordernya dinyalakan, kemudian kasetnya diputar, semuanya mendengarkan, menyimak, kemudian intahal haditsu. Hadisnya selesai. Selesai diputar, selesai diperdengarkan. Perdengarkan, ya. Linasma'hu marratan ukhra. Linasma'hu marratan ukhra. Ini sang dosen mengulangi kembali, hendaknya kita mendengarkannya sekali lagi. Linasma'hu, hendaknya kita mendengarkannya. yaitu mendengarkan hadis syarif tersebut marratan ukhra, sekali lagi. Kemudian yuwaqqiful musajjila, mudaris mematikan musajjil, mematikan tape recorder atau perekam tersebut. Yuwaqqiful musajjila, yuwaqqifu di sini menghentikan atau mematikan. Jadi menghentikan atau mematikan perekamnya, alat untuk merekam atau tape recordernya. Iqra hadzal haditsa ya Usamatu. Iqra hadzal haditsa ya Usamatu. Bacalah hadis ini wahai Usamah. Qala Usamatu. Usamah berkata membaca hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha padanya. Qala, beliau berkata, qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Qabbala an-nabiyyu, nabi mencium, qabbala itu mencium, mencium dengan bibir, bukan mencium bau, tapi mencium dengan bibir, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium Al-Hasan ibn Ali, Al-Hasan putra Ali. Ini Al-Hasan putra dari Ali, yakni Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu. Jadi Ali ibn Abi Thalib ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantunya, karena Ali menikah dengan Fatimah bintu Nabi bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yakni keduanya siapa? Anhuma, radhiyallahu anhuma, Allah ridha pada keduanya, yakni Al-Hasan dan Ali. Berarti keduanya termasuk sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan sang anak dan juga ayahnya yaitu Ali ibn Abi Thalib, keduanya termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tadi radhiyallahu anhuma keduanya. Allah semoga Allah meridai keduanya, yaitu Al-Hasan dan Ali. Wa indahu al-aqra'u ibnu Habisin. Wa indahu al-aqra'u ibnu Habisin. Dan di samping beliau, di sisi beliau, yaitu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada al-aqra' ibnu Habis. Al-aqra' ibnu Habis, sahabah yang lain, ya. Faqala al-aqra'u, faqala al-aqra'u, maka al-aqra' dia berkata, innali, setelah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, maka al-aqra' ini berkata, innali asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Innali asharatan minal waladi, sungguh aku mempunyai 10 anak. Inna li asharatan, sungguh milikku ada 10. Minal waladi, yakni berupa anak. Kalau diartikan kata per kata, letter lock, sungguh milikku 10 berupa anak. Artinya apa? Sungguh saya mempunyai 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada, yang aku tidak mencium mereka, aku tidak mencium dari mereka seorang pun. Ma qabbaltu minhum, aku tidak mencium dari mereka ahadan, seorang pun. Punya 10 anak tapi seorang pun tidak pernah diciumnya. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang padanya, memandang pada al-Aqra, wa qala, dan sambil berkata, waqala sambil berkata atau dan mengatakan, man la yarham la yurham, man la yarham la yurham, barang siapa tidak merahmati maka dia tidak dirahmati. Man la yarham, barang siapa tidak merahmati la yurham, maka dia tidak dirahmati. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Hadis ini disepakati. Qala al-mudarrisu, sang dosen berkata, ahsanta, bagus engkau, bagus kamu. Madza fahimta min hadhihi min hadzal haditsi ya Usamatu? Madza fahimta min hadzal haditsi ya Usamatu? Apa yang kau faham dari hadis ini wahai Usama? Qala Usamatu, Usama berkata menjawab, fahimtu minhu anna taqbilal athfali amrun hasanun. Fahimtu minhu anna taqbilal athfali amrun hasanun. Saya memahami darinya bahwasanya mencium anak-anak, ya, taqbilal athfali, mencium anak-anak, amrun hasanun, perkara yang bagus, perkara yang baik. Wa annahu yadullu ala syafaqati wa rahmati, dan bahwasanya itu menunjukkan pada syafaqah, rasa belas kasih, rasa belas kasih atau simpati, ya, warahmah, dan rahmah dan kasih sayang. Jadi menunjukkan pada simpati dan kasih sayang. Qala al-mudarrisu, ahsanta ya Ahmad, wahai Ahmad, ma makna qawlil muhaddisin, ma makna qawlil muhaddisina, inna hadha hadithun muttafaqun alaihi. Apa makna dari ucapan para muhaddis, ucapan para ahli hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis? Ucapannya apa? Ucapan mereka apa? Inna hadza haditsun muttafaqun alaihi. Bahwasanya ini, sungguh ini adalah hadis yang disepakati. Hadis ini disepakati padanya. Pada hadis ini disepakati. Ini. Apa makna ucapan muhaddisin ini? Qala Ahmadu, maknahu, maknanya, anna hadal haditha rawahul muhaddisani al-jalilani. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh dua muhaddis, dua perawi hadis, dua orang yang meriwayatkan hadis, al-jalilani, yang mulia, yang terhormat, yang luhur. Jadi bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh dua muhaddis, dua perawi hadis yang mulia, yakni al-imamul Bukhariyu wal-imamu Muslimun. Al-imam Bukhari dan al-imam Muslim. Al-imamul Bukhariyu wal-imamu Muslimun rahimahumallahu, semoga Allah merahmati keduanya. Fi sahihaihima, fi sahihaihima, pada dua sahih keduanya, pada dua kitab sahih milik keduanya, milik beliau berdua, yakni pada kitab sahih Imam Al-Bukhari dan pada kitab sahih Imam Muslim. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pada kitab Sahih Bukhari dan juga pada kitab Sahih Muslim. Qala al-mudarrisu, ahsanta, bagus engkau. Qala Muhammadun, ya dukturu, ana hadithu ahdin bil islami. Ana hadithu ahdin bil islami. Saya, ya, hadithu ahdin, orang yang baru. Orang yang baru bil islami, dengan Islam. Maknanya apa? Saya orang yang baru masuk Islam, yang baru, yang permulaan dalam masa Islam. Ya. Saya orang yang baru masuk Islam. Arju an tu'allimani kaifa usalli 'alal mayyiti, maka aku berharap Anda mengajarkan pada saya bagaimana saya mensolatkan mayit. Bagaimana saya solat pada mayit, pada jenazah. Qala al-mudarrisu bi kulli sururin, dengan senang hati. Kalau diterjemahkan harfiah, bi kulli sururin, dengan tiap kesenangan. Ya, tidak lazim, ya, tidak biasa dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia mengatakan apa? Dengan senang hati. Ya, tapi orang Arab mengatakan bi kulli sururin. Ya. Dan juga tidak kemudian orang Indonesia mengatakan dengan senang hati. Berarti kalau orang Arab atau di bahasa Arab kan nanti menjadi bisururil qalbi. Tidak demikian, ya. Tidak, orang Arab tidak mengatakan bisururil qalbi atau yang semisalnya, tidak. Tapi mereka mengatakan bikulli sururin. Ini ya. Jadi perhatikan terjemahan atau memaknai tidak sekedar lafaz per lafaz, tapi juga secara makna ataupun juga terpengaruh budaya masing-masing pengguna bahasa tersebut. Ini. Tukabbiru wa taqra'u suratal Fatihati. Ya, engkau bertakbir, ya, tukabbiru, engkau bertakbir. Wa taqra'u suratal Fatihati, dan engkau membaca surah Al-Fatihah. Summa tukabbiru wa tusalli 'alan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau bertakbir. Ya, sesudah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian bertakbir yang untuk yang kedua kalinya. Kemudian wa tusalli 'alan nabiyyi, dan engkau memberikan selawat, engkau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Kemudian summa tukabbiru wa tad'u lil mayyiti. Summa tukabbiru wa tad'u lil mayyiti. Kemudian engkau bertakbir dan engkau mendoakan kebaikan untuk sang mayyit. Engkau mendoakan kebaikan pada sang mayyit. Mana yang menunjukkan mendoakan kebaikan? Tidak ada kata-kata al khair atau yang semisalnya. Nah, di sini fi'il da'a yad'u, ya. Da'a fi'il madhi, yad'u mudhari'nya. Nah, ketika disertai huruf lam, ya, jadi da'a yad'u kemudian disertai huruf lam, ya, lil mayyit, karena huruf lam, ya. Nah, itu berarti bermakna mendoakan kebaikan. Jadi da'a mendoakan, kemudian disertai lam, maka di situ bermakna mendoakan kebaikan pada yang bersangkutan. Adapun kalau da'a yad'u disertai dengan huruf ala, huruf jar yaitu ala, da'a ala atau yad'u ala. Nah, maka di situ bermakna apa? Mendoakan keburukan, mendoakan kejelekan. Ini, jadi fi'al ketika disertai dengan satu huruf tertentu, maka di situ bisa mendatangkan satu makna tersendiri yang akan berbeda ketika disertai dengan huruf yang lainnya. Ya, da'a li atau mungkin da'a lahu, mendoakan kebaikan untuknya. Da'a alaihi, mendoakan kejelekan untuknya. Seperti itu. Nah, di sini untuk mayit dengan lam artinya apa? Mendoakan kebaikan. Wa tad'u lil mayyiti, dan engkau mendoakan kebaikan untuk sang mayit. Ya. Kemudian summa tukabbiru wa tusallimu. Kemudian engkau bertakbir dan engkau salam. Engkau bertakbir dan salam. Ini. Qala Muhammadun, jazakallahu khairan ya doktoru. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik ya doktor. Qala Usamatu ya doktoru fi ayyi suratin. Ya, fi ayyi suratin. Pada surah apa? Pada surah mana? Qauluhu ta'ala, ucapan dia ta'ala, yaitu ucapan dia Allah ta'ala yang maha tinggi. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Dan Sulaiman itu mewarisi Dawud. Nabi Sulaiman alaihi salam mewarisi Nabi Dawud alaihi salam. Di surah apa ini? Qala al-mudarrisu hiya al-ayatus sadisata asyrata min suratin Namli. Dia ayat yang ke-16 pada dari surah An-Naml. Qala Usamatu ya doktoru, arju an taktuba li asma'a ba'di mu'allafati Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Arju antuk antuk tubali. Aku berharap Anda menuliskan untuk saya, untukku, asma'a ba'bi mu'allifati, nama-nama sebagian dari susunan, ya, mu'allifat, susunan-susunan atau sesuatu yang disusun, sesuatu yang di apa, tulis. Nah, karena ini berupa apa, kitab atau semacamnya, ya, jadi kitab susunan siapa, atau mudahnya apa, karya tulis, ya, bahasa mudahnya, ya, karya tulis, mu'allafat, ya, mu'alla, ya, di sini lamnya dengan fathah, mu'allafat, jadi apa, karya-karya tulis, bahasa mudahnya, ya, sesuai dengan kebiasaan dalam bahasa Indonesia, karya-karya tulis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi arju an taktuba li asma'a ba'dhi mu'allafati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya berharap Anda menuliskan untuk saya nama-nama sebagian dari karya tulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini mu'allafah. Jadi sesuatu yang ditulis, yang disusun, atau tadi karya tulis, karya yang berupa tulisan dalam kitab, ya, yang disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau sebagian mengatakan karangan, ya, karangan, mengarang, itu ya, tapi lebih, ya, lebih bagusnya karya tulis. Kalau mengarang itu apa? Konotasinya mengarang, ya, sesuatu yang dikarang, sesuatu yang diada-adakan. Wallahu a'lam. Nanti bisa dirujuk makna dalam bahasa Indonesia, ya, mengarang. Ya. Kalau yang lebih bahasa yang lebih ilmiah, yang lebih ilmiah, yang lebih mendekati, ya, tadi karya tulis. Sebagaimana yang digunakan dalam lembaga pendidikan yang resmi, misalnya sekolah ataupun universitas, ya, terlebih. Nah, di situ kan biasanya ada karya tulis yang sifatnya ilmiah. Ini tidak disebut sebagai karangan, ya, bukan karangan ilmiah, tapi disebut apa? Karya tulis. Itu yang sifatnya ilmiah. Jadi itu yang lebih tepat penerjemahan dari mu'allafah, karya tulis, bukan karangan. Allahu a'lam. Berikutnya, qala al-mudarisu insyaallah, insyaallah. Ya ikhwanu, ya, insyaallah, ya, jika Allah mengendaki. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, qad hana waktu salatu dhuhri, sungguh telah dekat, telah datang waktu salat zuhur. Walamma yu'adzin, dan walamma yu'adzan, yu'adzan, ya, walamma yu'adzan, dan belum diazani, belum diazani. Yabdu annal mu'adzina ghairu maujudin. Yabdu annal mu'adzina ghairu maujudin. Nampak bahwasanya mu'adzin itu tidak ada. Mu'adzin yang biasanya azan ini tidak ada. Fal yakhruj Aliyun ilal musalla wal yu'adzin. Maka hendaknya Ali ke musalla dan hendaknya dia azan. Hendaknya Ali azan. Ya. Jadi fal yakhruj Aliyun ilal musalla wal yu'adzin, hendaknya Ali pergi keluar ke musalla dan azan, berazan atau melakukan azan. Ini. Ini bacaan ataupun hewar, ya, percakapan yang ada dalam dars ini as-sadisa asyara. Kemudian ya, pertanyaan terkait dengan ini pada tamarin, tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, manil ladhi qabbalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang dicium oleh Nabi? Siapa orang yang dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, qabbalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Aliin radhiyallahu anhuma. Yakni Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, madza qala al-Aqra' indama ra'a dzalika? Apa yang Al-Aqra' katakan ketika dia melihat hal itu? melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya yaitu Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Qala Al Aqra'u, Al Aqra' berkata apa? Innali asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Itu ucapan Al Aqra'. Sungguh saya mempunyai 10 anak, saya tidak pernah mencium salah satu pun dari mereka. Saya tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Itu ucapan Al-Aqra. Falitan yang ketiga, madza qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi ucapkan pada Al-Aqra? Apa yang Nabi ucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ucapkan padanya yaitu pada Al-Aqra? Qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, berkata kepada Al-Aqra, man la yarham la yurham, man la yarham la yurham. Ini kemudian ya kita tambah sedikit. Di sini ada satu pembahasan ya yang akan dibahas dan tentunya akan diikuti dengan pembahasan-pembahasan yang berikutnya pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Ya, langsung saja ya. Al-awalu yang pertama. Al-fi'lu imma sulasiyun wa imma ruba'iyun. Fi'il itu ada kalanya sulasi dan ada kalanya ruba'i. Fi'il itu bisa sulasi, ada yang sulasi dan ada pula yang ruba'i. Ini jenis fi'il. Dilihat dari jumlah huruf yang menyusunnya. Ada fi'il sulasi dan ada fi'il ruba'i. Fasulasiyu maka nafihi salah satu ahrufin asliyatin. Ya, sulasi, fi'il sulasi adalah fi'il yang di dalamnya atau padanya ada tiga huruf yang asli. Fi'il sulasi maka nafihi salah satu ahrufin asliyatin, itu fi'il yang padanya ada tiga huruf yang asli. Jadi pada fi'il itu ada tiga huruf yang asli. Nahwu, contoh, dakhala masuk, kataba menulis, syariba minum. Ya, di sini fi'il ini, pada fi'il ini ada tiga huruf yang asli. Dakhala tiga huruf, ketiga-tiganya adalah huruf yang asli. Kataba ataupun syariba juga demikian. Ketiga huruf yang ada di situ adalah huruf-huruf yang asli. Huruf yang asli itu huruf yang memang huruf pokok, huruf inti yang menyusun fi'il tersebut. Bukan sifatnya ditambahan atau ditambahkan, bukan, tetapi memang itu huruf yang pokok, yang inti yang menyusun, yang membentuk fi'il tersebut sehingga menjadi bermakna. Ini. Nah, kalau pada fi'il itu ada tiga huruf yang asli, maka disebut dengan fi'il sulasi. Warruba'iyu dan ruba'i maka nafihi arba'atu ahrufin asliyatin. Yakni fi'il yang padanya itu ada empat huruf yang asli. Jadi pada fi'il, kalau ada empat huruf yang asli, maka disebut dengan ruba'i. Nahwu, contoh, tarjama, hurufnya ada empat, semuanya huruf yang asli. Tak yang awal bukan tambahan, tapi itu huruf yang asli. Memang huruf pertamanya adalah huruf tak asli. Dan yang berikutnya juga huruf-huruf yang asli semuanya. Ada empat huruf asli. Harwala, berlari-lari, atau apa, jalan cepat atau berlari-lari kecil. Ya. Ini empat huruf asli. Basmala, mengucapkan bismillah. Ini juga ada empat huruf yang asli. Tarjama menerjemahkan ya. Nah, fi'il yang di situ ada empat huruf yang asli seperti ini, maka disebut sebagai ruba'i. Ini. Jadi dilihat dari keadaan hurufnya atau jumlah huruf aslinya. Kalau pada fi'il itu ada tiga huruf yang asli, maka disebut dengan fi'il sulasi. Dan kalau pada fi'il itu ada empat huruf yang asli, maka disebut dengan fi'il ruba'i. Wa kullun minhuma imma mujarradun wa imma mazidun. wa kullun minhuma imma mujarradun wa imma mazidun. Dan masing-masing dari keduanya, masing-masing dari sulati maupun ruba'i, ada yang mujarrad dan juga ada pula yang mazid. Jadi ada pada sulati, ada sulati yang mujarrad dan ada sulati yang mazid. Pada ruba'i juga demikian, ada ruba'i mujarrad dan ada ruba'i mazid. Ini. Jadi kalau dirinci ya semuanya ada empat ya. Sulasi mujarrad, sulasi mazid, ruba'i mujarrad, ruba'i mazid. Jadi maksudnya demikian ya. Wa kullun minhuma imma mujarradun wa imma mazidun. Jadi masing-masing dari keduanya ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Fal mujarradu ma kana jami'u ahrufihi asliyatan. Yang dimaksud mujarrad itu apa? Mujarrad adalah huruf atau fi'il yang semua huruf-hurufnya itu asli. Yang dimaksud dengan mujarrad pada fi'il adalah fi'il yang semua huruf-hurufnya adalah asli. Seperti tadi, dakhala, kataba, syariba, ini semua hurufnya adalah huruf yang asli. Di situ ada tiga huruf dan kesemuanya adalah huruf yang asli. Ini, maka disebut dia mujarrad dari sisi keadaan hurufnya yang asli. Ini disebut sebagai mujarrad. Kalau dilihat dari sisi jumlah huruf asli ada tiga, disebut sebagai sulasi. Sehingga kalau digabungkan tadi seperti contoh dakhala, kataba, syariba, maka ini disebut sebagai sulasi mujarrad. Jadi jumlah huruf aslinya ada tiga dan semuanya huruf yang asli. Ini sulasi mujarrad. Atau yang empat huruf tadi, tarjama, harwala, basmala, ini semuanya huruf yang asli. Tarjama hurufnya ta, ra, jim, mim, harwala, basmala, huruf-hurufnya seperti itu, ini kesemuanya adalah huruf yang asli, bukan huruf tambahan. Sehingga dari sisi ini maka dia disebut sebagai mujarrad. Ini fi'il yang mujarrad karena hurufnya asli semua, tidak ada huruf tambahan. Kemudian jumlah hurufnya asli ada empat, ya, tarjama ada empat, ya, harwala, basmala juga demikian. Maka dia disebut sebagai ruba'i. Nah, digabungkan tadi sehingga ini disebut sebagai ruba'i mujarrad. Ruba'i mujarrad. Jadi fi'il ini terdapat empat huruf yang asli dan semuanya adalah huruf yang asli. Keempat-empatnya adalah huruf yang asli. Maka disebut sebagai ruba'i mujarrad. Ini. Kemudian wal mazidu. Yang dimaksud dengan mazid pada fi'il apa? Mazida fihi harfun au aktaru ala ahrufihil asliyati. Mazida fihi harfun au aktaru ala ahrufihi al asliyati. Yakni fi'il yang ditambahkan padanya satu huruf atau lebih pada huruf-hurufnya yang asli. Jadi fi'il mazid adalah fi'il yang di situ ditambahkan pada huruf yang asli dengan satu huruf atau lebih. Nah, di sana sampai tiga huruf. Ya, penambahan itu sampai tiga huruf. Satu huruf atau dua huruf atau tiga huruf. Ditambahkan satu huruf atau ditambahkan dua huruf atau ditambahkan tiga huruf pada huruf-huruf yang asli tersebut. Nah, fi'il yang keadaannya demikian, ada penambahan huruf pada huruf-huruf yang asli tersebut, ini disebut sebagai fi'il mazid. Ya. Kalau huruf aslinya ada tiga, kemudian ada penambahan huruf lagi, entah satu, dua, atau tiga, maka disebut dengan sulasi mazid. Sulasi di situ menunjukkan jumlah huruf yang asli, kemudian mazid menunjukkan apa? Ada huruf tambahannya. Jadi tiga yang asli ditambah dengan satu atau dua atau tiga huruf yang lain. Kalau huruf aslinya ada empat, kemudian ada penambahan huruf yang lain ditambah satu huruf atau dua huruf, maka disebut dengan ruba'i mazid. Ya, ruba'i mazid. Jadi ruba'i, jumlah huruf asli ada 4, kemudian mazid menunjukkan ada penambahan huruf. Dari 4 yang asli ditambah mungkin 1 huruf atau 2 huruf. Ini. Kalau sulasi penambahannya sampai 3 huruf, kalau ruba'i penambahannya sampai 2 huruf. Ya, ini. Itu ya. Jadi ini pembagian atau jenis fi'il dari sisi jumlah hurufnya dan sifat hurufnya asli ataukah tambahan. Kemudian al-fi'lu sulasiyu al-mujarradu lahu sittatu abwabin. Fi'il sulasi mujarrad ini mempunyai 6 bab. Fi'il sulasi mujarrad ini mempunyai 6 bab. Ini yang sebagaimana pernah dipelajari terdahulu pada jilid yang kedua ya. Wahia yakni awalan yang pertama fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nahwu contohnya kataba yaktubu. Jadi pembagian bab pada sulasi mujarrad itu pada harokat ain fi'ilnya. Perbedaan harokat pada ain fi'ilnya itu yang menjadikan perbedaan atau pembagian bab-bab ini pada sulasi mujarrad. Jadi ain fi'il pada fi'il madhi dan mudhari'. Jadi perhatikan itu ain fi'ilnya, harokat ain fi'ilnya. Ya. Yang pertama tadi fa'ala yaf'ulu, fathah pada madhi, kemudian dhammah pada mudhari'. Fa'ala yaf'ulu. Gitu ya. Contohnya kadaba yaktubu. Kemudian yang kedua fa'ala yaf'ilu, yakni fathah pada madhi fa'ala dan kasrah pada mudhari' yaf'ilu. Nahwu contohnya jalasa yajlisu. Kalimat yang ketiga fa'ala yaf'ulu, yakni fathah pada madhi fa'ala dan fathah pada mudhari' yaf'alu. Nahwu contohnya zahaba yadhhabu. Rabi'an yang keempat fa'ila yaf'alu, yakni kasrah pada madhi fa'ila dan fathah pada mudhari' yaf'alu. Contoh nahwu syariba yashrabu. Khamisan yang kelima fa'ula yaf'ulu, dhammah pada madhi fa'ula dan dhammah pada mudhari' yaf'ulu. Nahwu kasura yaksuru. Salisan yang keenam fa'ila yaf'ilu, contohnya atau kasrah pada madhi fa'ila dan kasrah pada mudhari' yaf'ilu. Nahwu contohnya warisa yarisu. Nah ini ada 6 bab pada sulasi mujarrad dan ini didapatkan dari apa? Dari ucapan orang Arab, dari mendengarkan ucapan orang Arab kemudian dikumpulkan, dikelompok-kelompokkan, maka terdapat 6 bab ini. Jadi bukan dikarang-karang atau di apa direka-reka, bukan, tapi memang yang didapatkan semua fi'il yang ada dalam bahasa Arab ketika dikelompokkan seperti ini untuk yang sulasi mujarrad maka terbagi menjadi 6 macam ini. Loh, yang misalkan yang apa fa'ula yaf'alu kok tidak ada? Ya memang tidak ada yang fa'ula yaf'alu atau fa'ila yaf'ulu juga tidak ada. Tidak didapatkan fi'il yang berwazan seperti itu sehingga tidak disebutkan atau tidak termasuk. Jadi yang ada hanya 6 ini untuk yang sulasi mujarrad. Kemudian latihannya ada 2 latihan di sini, alhamzatu yang hamzah yang A. Mayyizil fi'la sulasiyya minal fi'li ruba'iyyi fima yali. Bedakan, pisahkan fi'il sulasi dari fi'il ruba'i pada fi'il berikut ini. Hafidha, sulasi. Nama, sulasi. Tarjama, ruba'i. Kharaja, sulasi. Harwala, ruba'i. Ba'sara, ruba'i. Da'a, sulasi. Ya. Dilihat jumlah hurufnya. Ini huruf-huruf yang asli semuanya sehingga bisa ditentukan mana sulasi 3 huruf dan mana ruba'i 4 huruf. Al-ba'u yang ba yang b. Mayyizil fi'la sulasiyyal mujarrada minal fi'li sulasiyyil mazidi fi ma ya'ti. Bedakan, pisahkan fi'il sulasi mujarrad dari fi'il sulasi mazid pada kata-kata berikut ini. Dilihat, perhatikan tadi mana yang mujarrad, mana yang masih asli, murni, tidak ada tambahannya, dan mana yang mazid, yang ada huruf tambahannya. Saddaqa, ada tambahannya, yaitu dengan mengulang ain kalimahnya, berarti dia sulasi mazid. Qara'a, asli, murni, berarti dia sulasi mujarrad. Fataha, sulasi mujarrad. Aslama, ada tambahan hamzah di awal, berarti mazid. Taqab, ya, taqabbala, ada tambahan ta di awal dan pengulangan ain kalimah taqabbala, maka dia sulasi mazid. Sami'a, mujarrad. Istaqbala, ada tambahannya hamzah, sin dan ta di awal, maka dia mazid. Kawa, mujarrad. Waqafa, mujarrad. Ishtara, ada tambahan yaitu hamzah dan ta, maka dia mazid. Ini pembahasan tentang jenis fi'il sulasi dan fi'il ruba'i serta fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Sampai ini dulu untuk kesempatan kali ini. Insyaallah yang berikutnya akan dibahas pada waktu yang akan datang. Alaikum minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.